والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Nah, kita telah bahas, kalau tidak salah pada akhir kajian yang lalu, di ayat yang ke-7. Sudah 7 ayat kita bahas. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang dari awal ayat, kemudian sampai pada ayat ke-7. Dengan melihat tafsir yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau juga menulis tafsir tafsir Juz Amma. Mungkin sebagian antum sudah memiliki atau pernah tahu dalam tafsir tersebut karena memang sudah diterjemahkan. Maka sebelum kita lanjutkan ayat ke-8 dan seterusnya, kita ulang dari awal ayat dengan melalui tafsir beliau, dengan maksud sebagai penambahan tafsir dari sisi apa yang beliau sebutkan. Maka disimak dari awal ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasyamsi wadhuhaha. Telah disebutkan bahwa Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari kata Allah, wadhuhaha, dan cahayanya. Naam. Kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah, Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan matahari dan duhanya, yakni cahayanya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya? Kata beliau, karena padanya terdapat tanda-tanda besar pada makhluk yang Allah sebutkan tadi, padanya tanda-tanda besar yang menunjukkan kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Menunjukkan kesempurnaan Allah dan menunjukkan pula kesempurnaan rahmatnya. Karena kata beliau, pada matahari terdapat tanda-tanda yang tidak bisa diketahui oleh sebagian manusia. 6. Maka jika matahari terbit, maka betapa sempurnanya kekuatan listriknya atas alam ini, kata beliau. Dampak dari terbitnya matahari, yang mana bisa mencukupi ribuan juta manusia, yang karenanya mereka sangat membutuhkan kekuatan itu, kekuatan daya sinar matahari yang kemudian disalurkan dengannya listrik yang berada di alam ini. Maka berapa banyak manfaat panasnya yang diperoleh oleh bumi, seperti kata beliau, mematangkan buah. Seperti kata beliau juga, memperbagus pohon, yang mana tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbantukan dengan sinar asyams, yakni matahari. Dan darinya diperoleh berbagai manfaat yang banyak, yang saya, kata beliau, tidak bisa menghitungnya. Karena kan mayoritas berkaitan dengan ilmu falak dan ilmu bumi, dan juga berkaitan pula dengan ilmu geologi. Tetapi dia termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Nah, kita bisa ambil manfaat, kita bisa membubuhkan tambahan manfaat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Apa-apa yang sudah kita lalui, kemudian kita dapati di sini padanya yang berbeda, padanya tambahan, maka kita bisa camkan, kita tuliskan pada catatan kita untuk semakin mengetahui lebih luas penafsiran terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian ayat yang kedua, wal qamari idza talaha. Allah Subhanahu wa ta'ala masih bersumpah dengan makhluknya yang lain, yakni al-qamar, dan demi bulan. Idza talaha. Tala artinya mengikuti atau mengiringi. Dan demi bulan tatkala dia mengiringinya, yakni mengiringi matahari. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, maksudnya mengikutinya berjalan. Maksudnya mengikutinya berjalan. ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mengikuti cahayanya. Mengikuti di situ ada yang menafsirkan mengikuti cahayanya. Maka selama ayat mengandung kemungkinan makna ini dan itu, maka kaidah di dalam ilmu tafsir adalah bahwasannya sebuah ayat jika mengandung kemungkinan dua makna dan tidak saling bertentangan, maka wajib mengambil keduanya bersamaan. 6. Maka kita dapatkan manfaat di sini apa yang disebutkan beliau, bahwa kaidah di dalam ilmu tafsir, jika sebuah ayat mengandung kemungkinan dua makna dan tidak ada saling pertentangan keduanya, maka wajib mengambil keduanya bersamaan. Dengan sebab, kata beliau, dengan mengambil secara bersamaan tadi adalah lebih luas maknanya. Sebagaimana yang juga insya Allah kita lakukan, kita ambil tafsir Sa'di rahimahullah, kita ambil tafsir yang lain, tafsir Al-Qurtubi rahimahullah. Kemudian kita dapatkan pula apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Satu ayat dikembangkan dan kemudian ditafsirkan satu dengan yang lainnya, maka semakin memperluas maknanya. Maka kita katakan, kata beliau, jika bulan mengikuti matahari dalam berjalan, karena bulan setiap hari berjalan di belakang matahari, engkau akan jumpai pada awal bulan dia berada di dekat matahari pada waktu maghrib, yakni hilal. Pada awal bulan matahari di dekat matahari. Tiba-tiba pada pertengahan bulan dia lebih jauh jaraknya dengan matahari di sebelah timur. Kenapa? Karena setiap hari bulan berjalan di belakangnya matahari. 6. Atau jika maksudnya dia mengikuti matahari dari sisi cahayanya. 6. Kalau tadi dari sisi mengikuti di belakangnya, maka di sini dari sisi mengikuti cahayanya, karena matahari apabila terbenam muncullah cahaya bulan. Maka muncullah cahaya bulan. Terlebih pada seperempat bulan yang kedua. 6. Kapan seperempatnya? Jika satu bulan dibagi empat, berarti masing-masingnya 6 hari ya. 6 hari. Terlebih cahaya tadi semakin kuat adalah pada seperempat yang kedua sampai akhir seperempat yang ketiga, di mana cahaya bulan menjadi sangat terang dan jelas, kata beliau. Artinya jika telah berlalu 7 hari, tanggal 1 sampai tanggal 7, kemudian tinggal pula 7 hari sebelum berakhir, maka di antara itu tadi, yakni antara mulai tanggal 8 sampai tanggal 23 tadi, kira-kira maka cahayanya semakin kuat. Nah, seperempat yang kedua. Nah, seperempat yang kedua, atau bisa dikatakan dari 7 sampai seperempat yang kedua. Maka 7 hari yang pertama dan 7 hari yang terakhir cahayanya lemah. Maka bagaimanapun dengan jelas sinarnya bulan tidak akan terjadi kecuali setelah hilangnya cahaya matahari, sebagaimana ini merupakan perkara yang telah jelas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari karena merupakan tanda siang, dan Allah bersumpah dengan bulan karena merupakan tanda malam. Kemudian ayat yang ketiga, wan-nahari idza jallaha, dan demi waktu siang kata Allah, idza jalla, jalla yakni zahara, tampak, jallaha apabila telah tampaknya, menampakkannya. Wal-layli idza yaghsha, dan demi waktu malam kata Allah, idza yaghsha, yaghsha maknanya adalah menutupi, yaghsha berarti menutupinya. Dari dua ayat tadi, 3 dan 4, kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, saling berlawanan. Satu sisi siang, satu sisi adalah malam, demikian maksudnya. Maka wan-nahari idza jallaha, yaitu jika siang menampakkan bumi, menjadikannya jelas dan terang. Karena dengan siang menjadi jelas dan nampaklah semua benda, sekecil benda apapun akan tampak dengan terangnya siang dari sinar yang ditimbulkan oleh matahari. Wallaili idza yaghsha, maksudnya adalah jika malam menutupi bumi hingga dia seperti kain yang dibentangkan di atas sebuah benda. Kain hitam yang ditutupkan suatu benda. Maka akan menjadi sangat jelas ketika matahari telah terbenam dan engkau sedang naik pesawat, kata beliau. Maka engkau akan jumpai bumi nampak hitam di bawahmu. Bagi antum yang sudah pernah mengalami naik pesawat, khususnya saat petang atau senja menjelang malam, itu kita berada di atas awan. Ya. Yang masih berada di atas awan masih terasa agak sedikit terang, tersisanya dari cahaya matahari. Adapun yang di bawah awan maka sudah terlihat gelap. Maka kata beliau, ibaratnya seperti bumi tadi ditutupi dengan kain yang hitam, seperti layaknya kain tadi menutupi benda hitam di bawah awan tadi. Dan itu kita alami satu kejadian ketika berangkat ke Saudi. Nah, pesawat baru terbang sekitar sore hari, nah, yakni jam 3 kurang lebih waktu asar, dalam kondisi kita sedang puasa. Sebagian kita ada yang masih bertahan puasa karena waktu itu adalah Ramadan, sebagian ada yang sudah membatalkannya. Masing-masing sesuai dengan pendapat yang dia cenderung padanya. Nah, maka yang tetap bertahan puasa, puasanya lebih lama. Karena dengan meninggalkan Indonesia, meninggalkan Jakarta, menuju Saudi, yang jeda selang waktu antara Indonesia dengan Saudi, dengan waktu WIB Indonesia bagian barat adalah 4 jam. Maka semakin kesana semakin berarti dia menuju untuk mundur. Nah, sehingga seharusnya buka itu kira-kira 2 jam lagi, maka bertambah lagi 2 jam. Nah, maka kalau kita lihat jam yang kita pakai, baru buka sekitar pukul 8 atau 9 malam. 6. Itu kondisi yang masih bertahan berpuasa terlihat mulai lemas. 6. Karena puasanya tambah sekian jam. Dilihat kaca jendela pesawat masih terang, ya, karena terlihat cahaya matahari. Ya, sementara akhir dari berbuka adalah terbenamnya matahari. Nah, terus dilihat kaca tadi dan kapan akan mulai masuknya waktu maghrib. Nah, pesawat sudah melalui Sri Lanka pun masih belum menjelang maghrib, terus 6 dan seterusnya. Asyahid dari kisah tadi bahwa ketika kita pernah mengalami seperti itu, naik pesawat menjelang senja akan terlihat bagian bawah itu mulai gelap. Nah, demikianlah beliau berikan contoh. Maka engkau akan menjumpai bahwa bumi nampak hitam di bawahmu, karena engkau sekarang sedang menyaksikan matahari karena ketinggian posisimu. Tetapi bumi yang ada di bawahmu ketika matahari telah terbenam akan kau jumpai berwarna hitam seakan-akan dia ditutupi oleh kain hitam. Wallaili idza yaghsha. Yang kelima, was-sama'i wa ma banaha. Dan Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan sumpahnya dengan makhluknya, yakni as-sama', dan demi langit. Wa ma banaha. Bana artinya membangun. Wa ma banaha, dan pembangunannya, kata Allah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, langit dan bumi saling berhadapan. Para ahli tafsir menyatakan bahwa huruf ma wa ma banaha, ma di sana kedudukannya masdariyah, sehingga dengan kedudukan seperti tadi berarti matahari dan pembangunannya. Was-sama'i wa ma banaha, matahari dan pembangunannya. Karena langit sangat besar dengan ketinggian dan luasnya, serta yang lainnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat padanya. Demikian juga pembangunannya. Pembangunannya, kata beliau, adalah pembangunan yang kokoh. Untuk menguatkan ayat tadi bisa dilihat dalam surat Al-Mulk. Antum bisa bubuhkan catatan pada ayat 5. Lihat surat Al-Mulk ayat ketiga sampai keempat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Ar-Rahman, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, min tafawut, sesuatu yang tidak seimbang. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak engkau saksikan adanya saling keterpautan. Tidak engkau saksikan tidak seimbang. Farji'il basar hal tara min futur. Allah katakan farji'il basar. Maka coba ulangi lagi. Lihatlah berulang-ulang, kata Allah. Hal tara min futur, hal tara min futur, adakah engkau lihat sesuatu yang tidak seimbang? Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Nah, menunjukkan bahwa pasti seimbangnya. Hal tara min futur, apakah engkau lihat ada sesuatu yang tidak seimbang? Thumma ruji'il basar, pada ayat yang keempat. Kemudian kata Allah, ulangi lagi. Pandanglah sekali lagi, kata Allah. Karatain. Untuk yang berikutnya. Yang qalib ilaikal basar khasi'aw wa huwa hasir. Niscaya penglihatanmu, kata Allah, akan kembali kepadamu. 6. Wa huwa hasir, tanpa menemukan cacat dan adanya kepayahan. Mau engkau ulangi beberapa kali terhadap ciptaan Allah tadi, engkau teliti, engkau cermati, tidak akan mungkin kau dapati sesuatu yang tidak seimbang. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur, thumma rji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Maka kita dapatkan faedah 6 dari beliau, dihubungkannya ayat kelima surat Asy-Syams dengan surat Al-Mulk ayat keberapa? 3-4. Berikutnya ayat yang keenam, wal ardi wa ma tahaha. Allah masih bersumpah. Pada ayat ini bersumpah dengan bumi, demi bumi, wa ma tahaha. Toha, yakni maknanya penghamparannya. Wa ma tahaha, dan serta penghamparannya, kata Allah. Apa maksudnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bumi dan penghamparannya hingga dia menjadi seimbang. Sampai dia menjadi seimbang. Tidak terlalu lembek, tidak pula terlalu keras. Tetapi pas untuk makhluk sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, bumi yang Allah hamparkan tadi tidak terlalu lembek dan tidak pula terlalu keras. Kenapa? Karena Allah telah katakan wa ma tahaha. Dan ini merupakan nikmat Allah kepada hambanya berupa keseimbangan bumi bagi makhluk, menjadikannya antara lembek dan keras kecuali di beberapa tempat tertentu. Tetapi ini sangat sedikit dan tidak bisa dijadikan untuk menghukumi yang banyak. Maka hukum tadi diambil secara kebanyakan, secara mayoritas. Sifatnya bumi tadi tidak lembek dan tidak pula keras. Kalau ada yang keras, itu hanya di beberapa tempat tertentu dan itu sangatlah sedikit, kata beliau. Wa nafsin wa ma sawwaha. Kemudian Allah Jalla wa Ala bersumpah dengan jiwa, nafs, wa ma sawwaha. Sawwa yakni penyempurnaannya, wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Berkata beliau rahimahullah, jiwa di sini walaupun bentuknya tunggal, nafs tunggal. Apa jamaknya? Hah? Nufus atau anfus? Naam, anfus itu juga jamak, dan bentuk lain pula jamak yaitu nufus. Fi nufusikum, fi amwalikum wa anfusikum. Anfus itu jamak dari nafs. Maka pada ayat ketujuh, walaupun bentuknya tunggal, mufrad, tetapi maksudnya adalah jiwa secara keseluruhan. Maksudnya adalah seluruh jiwa. Wa ma sawwaha, dan juga penyempurnaannya dari sisi penciptaan dan fitrah. Naam. Dari sisi penciptaan dan dari sisi fitrahnya, Allah Jalla wa Ala telah sempurnakan semuanya. Naam, kita sampai pada ayat tersebut. Melangkah pada ayat berikutnya yang ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Jalla wa Ala alhama. Alhama artinya mengilhamkan. Ilham dalam bahasa kita asalnya dari bahasa Arab, seperti pada ayat ini. Fa'alhama. Fa'alhamaha. Maka Allah mengilhamkan ha kembali kepada nafsun, kepada jiwa. Allah mengilhamkan kepada jiwa tadi fujuraha, fujurnya, wa taqwaha, dan takwanya. Disebutkan dalam tafsir Qurtubi rahimahullah, sinonim dari kata alhama, yakni arrafah. Allah telah mengilhamkan, artinya Allah telah mengenalkan. Arrafah, yakni mengenalkan. Maka perlu dicatat beberapa penafsiran terkait dengan fujuraha wa taqwaha. Penafsiran yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, alhamaha fujuraha wa taqwaha, yakni arrafaha tariqal fujur wa taqwa. Allah telah mengenalkan jiwa tariqal fujur, jalan kefasikan, wa taqwa, dan jalan ketakwaan. Penafsiran siapa ini? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Berikutnya penafsiran Al-Imam Mujahid rahimahullah. Arrafaha at-ta'a wal ma'siyah. Allah telah kenalkan jiwa tadi dengan ta'ah, ini ketaatan, wal ma'siyah, dan ini kemaksiatan. Dari siapa? Al-Imam Mujahid rahimahullah. Berikutnya penafsiran Muhammad ibn Ka'ab. Naam, rahimahullah, kata beliau, "Idza arada Allahu 'azza wa jalla bi'abdihi khaira, alhamahu al-khair fa'amila bih." Kalau Allah kehendaki, Allah 'azza wa jalla kehendaki kepada hamba khaira, kebaikan, alhamahu alkhair, maka Allah ilhamkan kepada dia kebaikan. Fa'amila bih, maka dengan itu dia amalkan kebaikan tersebut. Naam, karena Allah telah ilhamkan kepada dia alkhair. Naam. Sebaliknya, idza arada bihi su, kalau Allah berkehendak kepada hamba tadi as-su, yakni kejelekan, alhamahu asyarr, maka Allah ilhamkan kepada dia kejelekan. Fa'amila bih, maka akhirnya hamba tadi melakukannya, melakukan kejelekan tadi. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari perbuatan as-su, perbuatan as-syar. Nah. Ayat ke-8 itu semisal pada surat Al-Balad yang nanti akan kita bahas setelah surat As-Syams. Tepatnya surat Al-Balad ayat ke-10. Wahadainahun najdain. Wahadainahu, dan kami, kata Allah, telah berikan hidayah kepadanya, kepada hamba tadi, an-najdain. Dua najd, dua jalan. Ini jalan al-khair, ini jalan asy-syarr. Naam. Wahadainahun najdain, falaqtahamal aqabah, dan seterusnya. Penafsiran lagi disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah. Kata beliau, bayyanalaha. Maka di sini menunjukkan sinonim lagi, dari alhama. Kalau tadi telah kita dapatkan arrafa, maka di sini bayyana. Bayyana artinya menjelaskan. Bayyana laha, Allah telah menjelaskannya kepada jiwa itu, fujuraha wa taqwaha. Ini jalan kefasikan dan ini jalan ketakwaan. Nah, maka kita dapatkan tiga atau dua sinonim dari kata alhama. Siapa yang bisa menyebutkan? Pak Uyono. Nah, mengenalkan dan menjelaskan, atau bisa disebutkan bahasa Arabnya? Arrafa dan bayyana. Ain, ra, fa. Ra-nya tasdid. Arrafa dan bayyana. Ba, ya, nun. Ya-nya tasdid. Bayyana. Nam. Seperti surat Al-Bayyinah. Bayyana itu artinya penjelasan atau menjelaskan. Nah, maka alhama yakni arrafa atau bayyana. Alhamaha yakni arrafaha atau bayyana laha. Nah, itulah beberapa penafsiran yang kita dapatkan. Baik apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ataupun yang disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, maupun Muhammad ibn Ka'ab nam rahimahullah, dan demikian pula apa yang disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, wal makna mutaqarib, dan maknanya saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa ini, yang mana Allah memulai dengan kefasikan sebelum ketakwaan. Iya. Bisa dipahami maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kefasikan, dengan fujur, ya. Fa'alhamaha apa? Fujuraha. Setelah itu apa? Fataqwaha. Dan tidak Allah sebut fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha, tetapi Allah mulai dengan fujuraha wa taqwaha. Padahal kata beliau, takwa lebih utama dibandingkan fujur, tanpa diragukan lagi. Yang mestinya yang lebih utama didulukan dulu, baru setelahnya. Nah, yang di bawahnya. Maka kata beliau melanjutkan, para ulama menjawabnya, kenapa Allah dulukan kefasikan tadi dan setelahnya ketakwaan? Kata para ulama, untuk menjaga kesesuaian akhir ayat-ayatnya. Maka kalau kita ditanya mengapa demikian, maka jawab, untuk menjaga kesesuaian akhir ayat-ayatnya. Maksudnya apa? Lihat susunannya dari awal, dari sebelumnya ayat-ayat tadi. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi apabila dibalik, fa alhamaha taqwaha wa fujuraha, nampaknya terasa janggal atau kurang dari susunan ayat demi ayat. Maka itulah yang menjadi alasan para ulama untuk menjaga kesesuaian akhir ayat. Nah, sehingga kita dapatkan dari awal ayat Asy-Syams ini yang sedang kita bahas sampai ayat ke-15, terus akhir-akhirnya sama. Nanti ke-9, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan seterusnya. Artinya intonasi atau susunan bait ayat tadi bukan sekedar dari sisi ayat, tapi dari sisi susunan kata di Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan dengan sebaik-baik bahasa dan sebaik-baik susunan. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menjelaskan makna fujur. Fujur lawan dari takwa. Sehingga dalam satu ayat tadi saling berlawanan fujur dengan takwa. Takwa adalah ketaatan kepada Allah. Sehingga fujur lawannya berarti kemaksiatan kepada Allah. Takwa adalah ketaatan kepada Allah. Fujur karena lawannya maka bermakna kemaksiatan kepada Allah. Jadi kata beliau, semua orang yang suka bermaksiat maka dia seorang yang fajir. Nah, fujur perbuatannya, pelakunya fajir. Maka semua orang yang suka bermaksiat maka dikatakan dia fajir. Kenapa? Karena fajir maknanya adalah kemaksiatan kepada Allah. Walaupun orang yang fajir lebih dikhususkan secara kebiasaan manusia. Nah, lebih dikhususkan dari kebiasaan manusia. Yaitu dia orang yang tidak menjaga kehormatan. Tetapi dia secara syariat adalah mencakup semua orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Secara syariah bahwa setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah maka dia dikatakan fajir. Maka beliau ingatkan dan hubungkan pada surat Al-Mutaffifin ayat ke-7. Surat Al-Mutaffifin, kalla, apa lanjutannya? Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Di situ padanya kata fujjar. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, kata Allah. Sekali-kali tidaklah. Janganlah demikian, kata Allah. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitabnya orang yang fajir itu, lafi, maka berada sijjin. Berada di dalam sijjin. Naam. Fujjar pada ayat Mutaffifin tadi, maksudnya adalah orang-orang kufar. Sesungguhnya catatan orang-orang kufar tadi adalah berada di dalam sijjin. Falhasil bahwa kata beliau fujur adalah lawan dari takwa. Maka Allah ilhamkan kepada ketakwaan sesuai dengan fitrah, karena kefajiran itu keluar dari fitrah. Tetapi kata beliau, terkadang Allah ilhamkan kepada sebagian jiwa karena sebab penyimpangannya. Allah ilhamkan kepada sebagian jiwa karena penyimpangannya. Seperti firman Allah pada surat As-Saff ayat yang 5, falamma zaghu, apa? Azaghallahu qulubahum. Falamma, maka tatkala zaghu, mereka itu melakukan perbuatan zaigh, penyimpangan. Falamma zaghu, tatkala mereka menyimpang, azaghallahu, maka Allah akan palingkan qulubahum, hati-hati mereka. 6. Sehingga bukan berarti Allah mendzalimi kepada seorang hamba pun. Tapi siapa yang Allah kehendaki, yang Allah ketahui bahwa hamba tadi tidak menginginkan kebenaran, maka Allah akan palingkan hatinya. Siapa yang Allah ketahui hamba tidak menginginkan kebenaran, ada kebenaran tapi dia tidak suka, maka Allah akan palingkan hatinya. Berdasarkan ayat tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wal iyadu billah. Nah, maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah palingkan hati, tidak ada siapapun yang bisa menunjukinya. Berkaitan dengan ayat ketujuh, disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ketujuh surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qala, kemudian beliau berdoa. Apa doa beliau? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Naam, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau beliau sampai pada ayat itu, beliau rafa'a sautahu biha, beliau angkat suaranya, beliau keraskan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, demikian dalam riwayat. Setelah itu beliau berdoa dengan doa tadi, maka ana sebutkan, kalian tirukan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Maknanya, Allahumma, yakni ya Allah, ati nafsi, datangkan atau berikan kepada nafsi jiwaku taqwaha, ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkan, sucikan dia ya Allah, jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan. Anta khairu man zakkaha, engkau ya Allah khairu man zakkaha, sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha, engkau adalah walinya, pemiliknya. Wa maulaha, nam, dan yang mengaturnya, nam. Demikian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Coba diulang sekali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Siapa yang bisa mengulang doanya? Naam, fadhal Abu Dilah. Naam. Taib, ahsanta. Lagi yang lain? Difa'i. Anta. Man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Baik, ahsanta. Lagi Taufik. Naam. Naam, eh? Belum hafal tapi dicoba. Allahumma coba ditirukan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Naam. Berikutnya ayat ke-9. Sebelum kita melanjutkan ayat ke-9, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Tidak dicantumkan, tidak beliau sebutkan ayat ke-8-nya. Nah, tidak dicantumkan pada ayat yang ke-8-nya. Nah, kita melangkah pada ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha. Sungguh telah berhasil. Aflaha. Beruntung. Atau sukses. Seperti pada surat apa? Awal ayat. Al-mu'minun. Qad aflaha. Qad aflaha al-mu'minun. Ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Sama-sama dimulai dengan qad aflaha. Qad aflaha. Qad aflaha al-mu'minun pada surat al-mu'minun. Di sini qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung. Man adalah siapa yang zakkaha. Zakka adalah mensucikan atau membersihkan dirinya. Disebutkan bahwa ini merupakan jawabul qasam. Sebutkan dalam tafsir Qurtubi rahimahullah, kalimat pada ayat ke-9 ini merupakan jawabul qasam, jawab terhadap al-qasam, jawab sumpah. Bukankah tadi pada ayat 1 sampai ke 7 tadi Allah bersumpah, ya, dengan sekian, demi matahari, ya, demi bulan, demi malam, demi siang, demi malam, demi langit, bumi, jiwa. Nah, maka itu semua adalah bentuk qasam, sumpahnya Allah. Maka jawabannya adalah dari semua tadi kejadian yang Allah sebutkan di alam ini, intinya kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh benar-benar beruntunglah orang yang mau membersihkan, mensucikan jiwanya. Sehingga kalimat ini sebagai jawabul qasam. Antum tulis nam bahwa ayat ini sebagai jawabul qasam. Yang sesungguhnya ada huruf lam yang dihilangkan pada kata qad. Asalnya adalah laqad aflaha, tapi hudifat, dihilangkan. Naam. dihilangkan untuk memudahkan atau untuk meringkas, sehingga jadilah qad aflaha. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, tahhara nafsahu qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan jiwa. Artinya tahhara nafsahu minadz dzunub, membersihkan jiwanya dari segala bentuk dosa. Dia berusaha bersihkan. Dia punya dosa ini, berusaha dia bersihkan. Artinya dia akhiri dari perbuatan dosa yang memang terbukti itu dosa, kemudian segera taubat. Ketemu lagi, dia jumpai dosa yang lain lagi, segera dia tuntaskan untuk mengakhirinya, kemudian segera taubat. Ketemu dosa lagi, terus begitu. Maka orang yang semacam ini, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Dia berusaha untuk mengkoreksi dirinya, meneliti yang mana jiwa tidak lepas dari namanya dosa, sebagaimana hadis menyebutkan bahwa kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu bersalah, dosa. Kalaulah namanya anak cucu Adam tidak berdosa, Allah akan ciptakan makhluk yang lainnya. Tapi karena memang tabiatnya diciptakan seperti itu, yang tentunya di sana mengandung hikmah supaya hamba ketika berbuat salah tadi, Allah perintahkan untuk bertaubat, maka namanya anak cucu Adam tidak lepas dari dosa. Maka dengan itu hamba memiliki kiat-kiat untuk bagaimana membersihkannya tadi. Ada kemauan, ada upaya untuk membersihkan. Bukan sikap tidak peduli, ada dosa biarkan aja, dosa lain biarkan aja. Ini nanti lawannya dari aflaha. Pada ayat ke-8, qad khaba, sungguh telah khaba, telah rugi. Man dassaha, siapa yang dassa, siapa yang mengotorinya. Nah, maka sikap orang yang selalu membenahi diri, nah, diperbaiki sepanjang dia masih memiliki umur, maka berbahagialah orang semacam ini, sehingga diharapkan dia mati dengan sebaik-baik kematian, dalam keadaan hatinya itu bersih. Naam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian, ila rabbiki, kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah. Naam. Kembali apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, tahara nafsahu minadz dzunub wa naqqaha minal uyub, dan membersihkannya pula dari aib-aib al-uyub. Wa raqaha bi ta'atillah, wa raqaha bi ta'atillah, dan mengangkat derajatnya dengan ketaatan kepada Allah. Wa 'alaha bil 'ilmin nafi' wal 'amalis shalih, dan Allah memuliakannya dengan ilmu, ilmu yang an-nafi', ilmu yang bermanfaat, dan Allah muliakan hamba tadi dengan amal, amalan yang saleh. Wa raqaha bi ta'atillah, Allah angkat derajatnya dengan sebab ketaatannya. Allah tinggikan kedudukannya dengan sebab ilmu yang dia dapatkan dan amalan yang saleh yang dia perbuat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalimat qad aflaha maksudnya adalah beruntung mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari yang ditakutkan. Beruntung mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakutkan. Sedangkan kata manzakkaha adalah siapa saja yang menyucikan jiwanya. Bukan berarti bertentangan dengan ayat lain pada surat An-Najm ayat 32. Apa bunyinya? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku, jangan kalian menganggap diri kalian suci. Nah, bukan berarti kata beliau bertentangan dengan ayat itu. Huwa a'lamu, dialah Allah itu yang maha tahu, biman ittaqa, terhadap siapa yang bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kenapa tidak bisa kita katakan bertolak belakang? Karena maksud mensucikan diri di sini adalah menyucikan diri dengan membersihkannya dari kesyirikan dan kotoran-kotoran maksiat. Itu maksudnya. Sedangkan pada surat An-Najm tadi adalah bahwa dia menganggap suci dirinya, paling suci, paling baik dan sebagainya. Sementara yang dimaksud oleh Allah pada ayat ke-9 surat Asy-Syams, sungguh beruntunglah yang mensucikan diri karena dia berupaya untuk membersihkan dirinya, mengkoreksi dari segala kotoran, baik itu kesyirikan dan juga kotoran-kotoran kemaksiatan, sampai kemudian bersih, suci dan bercahaya. Beda apa tidak? Beda. Maka jangan kemudian nanti ketika baca ayat tadi teranggap loh, katanya tidak boleh untuk menganggap diri kita suci. Nah, memang tidak boleh. Nah, sementara bagaimana dengan ayat tadi, man zakkaha, orang yang mensucikan diri? Maka telah terjawab apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah, kita lanjutkan satu ayat lagi karena itu menjadi satu rangkaian, ayat ke-9 dan ke-10. Kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Naam. Khaba artinya adalah khasira. Naam. Khaba artinya adalah khasira. Wa qad khaba berarti sesungguhnya rugi. Man dassaha, orang yang dassa. Dassa itu mengotori. Dassaha, mengotorinya. Sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, akhfa nafsahu al-karimah, menutupi jiwanya yang mulia. Naam, menutupi jiwanya yang mulia. Allati laysat haqiqah biqam'iha wa ikhfa'iha, yang tidak pantas untuk menindas dan menutupinya. Bittadannusi birradha'il, dengan mengotorinya dalam bentuk kehinaan. Jiwa yang fitrah, yang suci, yang bersih, kemudian dikotori dengan setitik dosa, berikutnya lagi setitik dosa hitam, akhirnya kemudian hati, jiwa yang bersih, putih bersih, asalnya kemudian jadilah perlahan-lahan menghitam. Dengan sebab dosa tadi menumpuk, dibiarkan, dan tidak ada upaya sedikit pun untuk melakukan pembersihan. Wad-dunuwi minal uyub wal iqtiraf lidh-dhunub, dan justru mendekat kepada berbagai aib dan melakukan dosa. Wa tarki ma yukmiluha wa yunammiha, dan justru dia tinggalkan perkara yang dapat menyempurnakan dan menumbuhkannya. Wasti'mal ma yushinuha wa yudassiha. Naam, dan justru dia tumbuh gunakan sesuatu yang memperburuk dan menodainya. Naam, maka rugilah dia. Qad khaba man dassaha. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, maksudnya yang rugi adalah orang yang menjatuhkan ke dalam kebinasaan dan kemaksiatan. Maka dalam masalah ini kata beliau membutuhkan doa. Membutuhkan doa kepada Allah supaya Allah kokohkan dia di atas ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka kita butuh berdoa kepada Allah untuk keselamatan jiwa kita. Berdoa pula kepada Allah untuk kita dikokohkan. Nah, di akhir ucapan kita. Nah, demikian pula kita nantinya bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kubur. Sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayatnya, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit." Allah akan kokohkan hati-hati orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yakni penafsirannya adalah dia merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah sepanjang hidupnya di dunia. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka dia siap, rela untuk menanggung risiko yang dihadapi dalam rangka mempertahankan dari tauhid di dunia, yang mana Allah akan kokohkan pula fil akhirat, di akhirat kelak. Di antara penafsirannya, di saat dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur. Nah, meminta kekokohan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nampaknya sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Sampai pada yang ke-10. Tidak memungkinkan untuk diselesaikan walaupun tinggal beberapa ayat, karena ada jadwal manasik di Masjid Raya Khuwah setelah ini. Maka mohon dimaklumi. Mudah-mudahan dari apa yang kita telah lakukan, kita bahas, Allah Jalla wa'ala berkenan menjadikan ilmu yang bermanfaat, membekas pada hati kita, dan kemudian bisa terwujud dalam bentuk amalan yang saleh dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.